أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bareng-bareng semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ya Rasulullah, wahai yang menyambung antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala, atas hak prerogatif syafaatmu ya Allah, selamatkanlah kami semua dari segala macam yang berbahaya di dalam hidup kami ya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ji'na fi hadhihi al-lailah fi hadzal makan nartaji minka syafatan li jamil hadirin salatun bina Muhammadun basharun. Ya anta Muhammad, anta basharun, walakinaka walaysa kal bashari bal huwa bal anta yaqul Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqul wa nahnu jami'an wa anna Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Ya Manan, Ya Halim, Ya Allah, kabulkanlah, Ya Allah, kabulkanlah, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin.